lebih indah khas buat anda semua. Kita nyanyi ramai-ramai ya. Alright. Yang di atas, saya nampak tu. Boleh tak kita nyanyi sama-sama? Okay, janji. Satu, dua, pelangi. Terlihat jika adanya titisan hujan begitu bersamalah.